batang. Ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Ku ambil bulu sebatang, hatiku riang dan senang.